desa seiring bersama. Oh, kehidupan alami. Candaria di tepian, sungai jernih berpancuran. Aku cinta desaku. Kau lihat di sana kembali.